الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, membaca kitab Sahih Muslim, ya, kitab As-Sayd, kitab berburu, kita menyampaikan berita duka dan ikut berbelasungkawa dengan meninggalnya salah seorang ustaz kita, ustaz yang lama, itu Ustaz Abu Ja'far Umar Talib, yang mungkin sebagian besar kita pernah mendengar namanya. Dan beliau meninggal kemarin siang, ya, setelah dirawat kritis di Rumah Sakit Harapan kita di Jakarta. Dan insyaallah pagi ini akan disalatkan di kampungnya di Jogja. Ya, beliau adalah dai yang sudah tua, berdakwah, mengajak kepada sunnah, menyebarkan ilmu, menyebarkan tauhid, aqidah, dan sudah banyak murid-muridnya yang juga berjalan di atas jalannya. Ya, dan siapa yang terlepas dari kesalahan? Semua kita salah, ya, dan semua kita akan menuju ke sana, yaitu kepada kematian. Dan kita, kematian adalah sebuah kepastian, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amal baik beliau, mengampuni dosa-dosanya, dan menjadikan apa yang ia telah sebarkan dari akidah, dari sunnah, dari kecintaannya kepada agama ini menjadi amal saleh yang terus mengalir pahalanya, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, diselamatkan dari ujian di alam kubur, di alam barzakh. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surganya dan menyelamatkan dia dari api neraka, dan semoga kita semua demikian pula. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab hewan buruan sembelihan dan hewan yang boleh dimakan, ya. Bab yang kedua, ya, bab yang kedua, dengan judul bab idza ghaba anhu as-saydu thumma wajada. Idza ghaba anhu as-saydu thumma wajadahu. Bab apabila hewan buruannya hilang setelah diburu, kemudian hilang, tidak bisa didapatkan, kemudian akhirnya didapatkan, apa yang ia harus lakukan? Ya, apa yang harus ia lakukan? Apa tetap hewan tersebut boleh dimakan atau sudah tidak dibenarkan untuk dimakan? Nah, ini pembahasan kita. Hadis yang pertama, hadis nomor 4900 berapa? 25. 4925. Ya. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Mihran Ar-Razi qala haddatsana Abu Abdullah Hammad bin Khalid Al-Khayyat an Muawiyah bin Salih an Abdurrahman bin Jubair an abihi an Abi Tha'labah radhiyallahu an. Sahabatnya adalah Abu Tha'labah. Ya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal idza ramaita bisahmika, ini hadis Nabi, idza ramaita bisahmika faghaba anka faadraktahu fakulhu ma lam yuntin. Kata Nabi, apabila engkau melempari buruanmu atau hewan yang kamu buru dengan panah, idza ramaita bisahmik, kemudian kamu tahu yakin bahwa dia mengenai sasarannya tetapi tidak bisa ditemukan. Biasanya kalau jauh kemudian dia ketika dikenai oleh anak panah pun dia pasti berlari terus. Ya. Dan kamu cari tetap tidak didapatkan. Faghaba anka, kemudian faadraktahu. Dan akhirnya kamu temukan satu hari setelah itu, dua hari setelah itu. Ya. Fakulhu, maka makanlah. Berarti tetap halal darahnya, tetap halal dagingnya. Ma lam yuntin, ya, selama tidak busuk, ya, selama tidak busuk dagingnya. Itu pun khilaf Imam Nawawi dalam syarahnya mengatakan pengecualian selama tidak busuk ini bukan pengharaman, ya, bukan ketika dia busuk jadi haram, tetapi lebih kepada anjuran karena kita tidak nyaman memakannya kalau sudah busuk. Ya, Imam Nawawi menukilkan perbedaan pendapat para ulama, tetapi pengecualian selama tidak busuk ini bukan pengecualian pengharaman, bukan untuk diharamkan. Ya, tetapi karena memang tidak sesuai dengan selera. Jadi kalau sudah busuk jadi haram tidak? Tidak jadi haram dia, karena memang tetap ketika dia lepaskan anak panah dengan aturan yang telah kita pelajari dengan bismillah, ya, kemudian anak panah itu mengenai sasaran dan dia tidak ditemukan dengan penyebab disebabkan matinya disebabkan oleh kemungkinan yang lain seperti tenggelam atau jatuh dari tempat tinggi, tenggelam dalam air. Kalau sudah tenggelam dalam air ini ditemukan misalnya dalam sungai, nah ini sudah tidak dibenarkan jadi bangkai dia. Tapi kalau ditemukan tetap di atas daratan dan tidak ada kemungkinan penyebab kematiannya yang lain, maka makanlah kata Nabi selama tidak busuk. Selama tidak busuk. Kalau 3 hari itu sudah busuk ya. Ya. Kalau 1 hari dicari, besok ketika berburu lagi kemungkinan masih layak untuk dimakan. Maka Nabi secara mutlak mengatakan fakulhu, makanlah, berarti darahnya dagingnya masih halal. Ya. Dengan ketentuan seperti yang telah kita pelajari, tidak ada kemungkinan penyebab kematiannya yang lain. Ini yang harus ditekankan sekali, karena kalau ada penyebab kematian yang lain seperti kita temukan di sungai, ya, berarti ya bisa jadi penyebab kematiannya terbenam. Ya, karena dia terluka, tidak bisa bergerak, jatuh ke dalam sungai, mati oleh terbenam dia bangkai, bukan karena anak panahnya. Ya. Begitu juga karena terjatuh dari tempat yang tinggi. Ya. Pas dia lari, kemudian ada ditimpa oleh batu misalnya. Karena kalau sudah kesakitan, dia panik. Ya. Bisa jadi disebabkan oleh yang lain, maka sudah jadi bangkai. Tetapi ya, kalau tidak ada kemungkinan penyebab kematiannya kecuali anak panah itu, maka kapanpun kamu temukan makan selama tidak busuk. Ya. Ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua 4000 926 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf qala haddatsana Ma'n bin Isa qala haddatsani Muawiyah an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi an Abi Tha'lam an Abi Tha'labata radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi alladhi yudriku saydahu ba'da thalath. Di sini jelas, kemarin tadi kita kemungkinan satu hari dua hari, di sini Nabi SAW mengatakan Abu Tha'labah mengatakan fi alladhi yudriku saydahu ba'da thalathin fakulhu ma lam yuntin. Kata Nabi tentang seseorang yang menemukan hewan yang diburunya selama setelah tiga hari, ya. Kata Nabi SAW, makanlah selama tidak busuk. Ya. Kalau masih tiga hari itu masih belum ada tanda-tanda busuk, makan. Walaupun sudah tiga hari. Ya. Ini masalah. Jadi kaitannya adalah busuknya. Kalau selama empat hari, tetapi kamu coba buka kulitnya, kamu kuliti, kemudian dagingnya masih bagus dan tidak busuk, makan. Ya. Makan. Ini penjelasan dari Nabi SAW. Jadi ukurannya adalah busuknya. Kalau satu hari sudah telah nampak kita dapatkan busuk, berarti sudah tidak dibenarkan untuk dimakan. Pelarangan untuk memakannya ini, kata Imam Nawawi, saya akan isyaratkan ya. Ini halaman 407. Hal ini yang terakhir. Ya. Larangan memakan hewan karena membusuk bersifat makruh. Ya. Bukan haram. Demikian halnya untuk seluruh daging dan makanan-makanan yang telah berbau busuk. Semuanya bersifat makruh dan bukan haram, kecuali apabila dikhawatirkan terkena penyakit. Ya. Sebagian sahabat-sahabat kami, maksudnya mazhab Syafi'i ini, ya, sebagian ulama Syafi'i, ya, mengatakan daging yang membusuk hukumnya haram. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'i. Umumnya ulama Syafi'i termasuk Imam Nawawi mengatakan hukumnya makruh. Ya, daging yang sudah membusuk, ya, itu memakannya makruh selama tidak diyakini akan memudaratkan, memunculkan penyakit. Apalagi busuknya masih busuk ringannya. Dan ini di zaman kita mungkin sangat mudah untuk menghindari busuknya hal yang seperti ini. Tapi di zaman dahulu, zaman Nabi, cepat membusuk. Makanya mereka seringkali daging yang sudah yang busuk itu mereka kuliti, mereka potong-potong dan dikeringkan, hilang busuknya. Ya, hilang busuknya, jadi dendeng dia. Nanti baru digoreng, kan tidak terasa busuknya lagi. Apalagi di awal-awal membusuknya. Dan hukum memakan dagingnya tidak haram, ya, karena tidak ada dari Nabi SAW melarangnya, bukan. Dan umumnya pendapat para ulama, kecuali sebagian dari ulama Syafi'iyah yang mengharamkan. Tetapi umumnya mengatakan itu tidaklah haram, ya, tidaklah haram. Kalau bisa menghilangkan busuknya, ya, dengan sarana-sarana yang lain, maka dia tetap boleh dimakan. Ya, tetap boleh dimakan. Inilah hadis yang kedua. Kemudian hadis yang terakhir di bawah bab ini, hadis 4927, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Muawiyah bin Shalih an Al Alai an Makhul an Abi Tha'labah Al Khushani an Abi Tha'labah Al Khushani. Yang dua hadis yang sebelumnya itu tidak ada Khushaninya. Ya, dia adalah Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadithahu fis saydi. Ya, thumma qala Ibn Hatim haddathana Ibn Mahdi an Muawiyah an Abdurrahman bin Jubair wa Abi Zahiriyah an Jubair bin Nufair an Jubair bin Nufair an Abi Tha'labah Al-Khushani bimithli hadith Al-Ala ghaira annahu lam yadhkur nutunatahu, ya, lam yadhkur nutunatahu, wa qala fil kalbi kulhu ba'da thalathin illa an yuntina fada'hu. Ini hadis yang ketiga di bab ini dengan dua sanad dibawakan oleh Imam Muslim. Bunyinya sama, ya, tentang orang yang kehilangan hewan yang telah diburunya, yang telah ditembaknya, dipanahnya, dicarinya tidak juga dapat. Ya, kemudian setelah beberapa hari, tiga hari dalam nas hadis sebelumnya, kemudian didapatkan, dia heran apa dia ragu apakah tetap dimakan atau tidak. Akhirnya dia tanyakan kepada Nabi dan Nabi mengatakan makan selama kamu tidak mendapatkannya membusuk. Ya, itu bunyi hadisnya. Kemudian untuk sanad yang kedua, untuk sanad yang kedua dari hadis yang terakhir ini, itu tidak ada pengecualian. Ya. Ghaira annahu lam yadhkur nutunatahu. Kata Nabi SAW, makanlah tanpa ada penjelasan tadi. Makanlah. Kemungkinan Nabi SAW untuk kasus ini tahu bahwa dagingnya belum busuk, maka dia mengatakan makanlah. Ya. Walaupun secara kaidah dia mengatakan makanlah selama kamu tidak mendapatkannya membusuk. Ya. Untuk riwayat yang tidak ada kata-kata selama kamu tidak mendapatkannya membusuk, ya, bisa jadi dibawakan kepada hadis yang sebelumnya, atau bisa jadi untuk kasus yang lain. Ya, untuk kasus yang lain, dan Nabi SAW juga pemburu, dia juga berburu, dia tahu, ya, untuk waktu yang ditanyakan itu dagingnya pasti belum busuk. Maka tidak perlu Nabi mengatakan, ya, makanlah selama tidak membusuk. Karena Nabi tahu bahwa dagingnya yang hewan tersebut belum membusuk, maka dia mengatakan makanlah tanpa menyebutkan kecuali kalau telah membusuk. Ini untuk hewan buruan yang dipanah. Ya, hewan buruan yang dipanah. Kemudian ada tambahan di sini untuk riwayat yang kedua, hewan yang diburu dengan anjing yang diajar dilatih berburu. Itu fil kalbi. Kalau tadi dengan memanah, sarannya sekarang dengan anjing. Misalnya anjing itu biasanya kalau anjing yang terlatih berburu, dia tidak akan tinggalkan mangsanya. Ya, sampai tuannya menemuinya. Bila mana keluar dari kaidah ini, ketika anjing itu sudah mendapatkan mangsanya, ya, sudah dapatkan mangsanya, kemudian dia berdiri sebentar di sana, tiba-tiba didapat mangsa, nampak mangsa yang lain, dikejarnya pula, yang ini tertinggal atau ini yang tinggal, kemudian dicari-cari oleh tuannya, ya, untuk mangsa yang pertama tidak juga dapat-dapat kecuali sudah satu hari, dua hari. Hukumnya tetap sama sepersis dengan anak panah. Ya. Kata Nabi SAW, makanlah kul ba'da thalathin, setelah tiga hari, illa an yuntina, kecuali kalau dia sudah membusuk, fada'hu, maka tinggalkan dia. Tinggalkan dan jangan dimakan. Dan kalau meninggalkan di sini tentu bukan tidak boleh memanfaatkan dengan manfaat yang lain. Bisa jadi dikuliti, dimakan, diambil dagingnya, beri makan kepada anjing berburu. Ini kita telah dapatkan, dan ini untuk kalian semuanya. Karena sudah membusuk, saya tidak pantas memakannya. Makanya diberikan kepada anjing. Berikan kepada anjing, berikan kepada hewan yang lain. Ya, sekarang banyak hewan yang karnivora. Ya, ikan juga ada. Ya. Asal saja yang ini kekaitannya memakan ini untuk manusia, untuk yang memburunya. Adapun makhluk yang lain silakan. Ya. Jadi bukan berarti da'ahu itu dibiarkan membusuk kemudian baunya menyebar kemana-mana, tidak. Membiarkan maksudnya tidak dimakan. Boleh difungsikan kepada yang lain, boleh. Boleh difungsikan kepada yang lain. Kemudian bagaimana dengan menjualnya? Nah, ini masuk kepada hukum jual beli. Apakah boleh menjual bangkai? Ya, sama hukumnya dengan menjual, ya, hewan. Bangkai kan haram. Bangkai haram untuk dikonsumsi, walau untuk fungsi yang lain. Ya, dijual untuk hal-hal yang lain. Ini termasuk kepada hukum jual beli, dan saya kurang memahaminya. Tetapi untuk makan memakan, ketika sudah membusuk Nabi SAW jangan dimakan. Ya. Dan dia mengatakan tinggalkan. Ya, kata tinggalkanlah di sini bukan berarti dia dibiarkan membusuk begitu saja tanpa di, mungkin kalau memang tidak layak dimakan lagi dan tidak digunakan untuk yang lain, digali, dikuburkan agar tidak mengganggu baunya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini bab yang kedua. Ya. Apabila hewan buruan menghilang kemudian ditemukan kembali, jadi selama tidak membusuk boleh dimakan. Ya. Abu Sa'lab al-Khusyari. Dan kisah itu lemah, kalaupun itu dia kisah tentang Abu Sa'lab yang fakir, ya. Kemudian diminta kekayaan Nabi SAW. Ini kisah ini dilemahkan oleh para ulama. Ya, tidak mungkin para sahabat melakukan hal tersebut. Kisah Abu Sa'lab yang lupa daratan karena harta, ini kisah yang lemah. Ya. Dan apakah dia, apakah Abu Sa'lab bayarlah atau dia sekarang? Kalau dia sekarang tentu lebih mustahil lagi. Ya. Nah, dia perawi hadis yang luar biasa, sahabat yang dekat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Sementara yang itu ceritanya, itu dia tidak, bukan perawi hadis. Ya. Ceritanya bukan perawi hadis, sahabat biasa. Nah, itu pun para ulama melemahkan riwayatnya. Wallahu ta'ala. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Bab ini kaidah juga. Hewan yang kita buru itu hewan yang apa? Hewan kalau yang sudah haram tidak boleh diburu. Untuk apa diburu? Ya. Contoh sini adalah bab tahrimu akli kulli dhinabin minas siba'. Haramnya memakan, ini kaidah hewan-hewan yang haram ya. Tahrimu akli kulli dhinabin minas siba'. Haramnya memakan hewan yang punya taring, hewan liar. Hewan liar yang punya taring, wa kulli dhinabin minas siba' wa kulli dhi mikhlabin minat tayr, dan dari bangsa burung yang memiliki cakar, ya, yang memangsa dengan cakarnya seperti elang, ya, elang ini mikhlab. Kalau hewan buas yang punya taring, ini kaedahnya. Hewan buas yang memangsa dengan taringnya, ini haram. Ya. Begitu juga bangsa burung yang memangsa dengan cakarnya, ini juga haram. Kaedah. Ya. Walaupun sebagian kecil para ulama seperti Mazhab Maliki ini tidak mengharamkan. Namun ia berpegang kepada ayat Al-Quran yang tidak ada penyebutan ini dalam ayat tersebut. Ya. Surat di sini ada ya. Surat Al-An'am 145. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Ya. 414 ini dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa masalah kaedah tadi ini kaedah yang dipakai oleh jumhur ulama bahwa hewan buas yang punya taring ini haram. Ya. Kemudian bangsa burung yang memangsa dengan cakar haram. Ya, yang memangsa dengan cakarnya ya, haram. Baik, kita pelajari hadis-hadis di bawahnya dengan judul bab diharamkan memakan setiap binatang buas yang memiliki taring. Ini kaidah. Ya. Dan setiap burung yang memiliki cakar, yang bukan sekedar memiliki tapi dia memangsa dengan itu. Ya. Dengan itu. Hadis yang pertama 4928 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Ishaq ibn Ibrahim wa ibn Abi Umar qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Sufyan ibn Uyainah an az-Zuhri an Abi Idris an Abi Tha'labah radhiyallahu anhu qala Naha Rasulullah, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dhinabin minas sabu'. Nabi melarang memakan setiap yang memiliki taring dari binatang buas. Setiap yang memiliki taring dari binatang buas. An akli kulli dhinabin nab taring. Ya, nab taring minas sabu' dari hewan buas. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zada Ishaq wa bunu Abi Umar fi hadithihima qala Az-Zuhri walam nasma' bihadha hatta qadimna Syam. Ini tambahan seputar sanad ya, seputar riwayat, bukan tentang hadisnya. Hadisnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan hewan buas yang memiliki taring. Sementara tambahan yang dibawanya itu adalah seputar faedah di dalam sanad bahwa Az-Zuhri mengatakan ulam nasma' bihadha hatta qadimna Syam. Az-Zuhri nubisilina di Madinah, Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah ibn Abdillah ibn Syihab Az-Zuhri, dan dia tidak mendapatkan hadis ini kecuali ketika sudah sampai di Syam. Hadis tentang tidak dibenarkan memakan hewan buas yang memiliki taring. Hadis ini terlambat dia dapatkan. Itu saja faedah. Sementara hadisnya tetap hadis sahih. Dan kaidah dalam agama kita dalam hukum makanan-makanan dari hewan-hewan buruan yang memiliki taring, ya, berarti tidak dibenarkan untuk diburu. Ya, karena untuk apa faedahnya? Untuk apa faedahnya? Karena untuk dimakan pun dagingnya tidak dibenarkan untuk dimakan, sebab kaedahnya setiap hewan buas yang memiliki taring haram, ya, tidak dibenarkan atau tidak dilarang oleh Nabi SAW memakan dagingnya. Nah, Nabi SAW an akli kulli dhi nabin minas sabu' atau minas sibah. Ya. Apa saja yang punya taring? Harimau, terus anjing lain larangannya. Ya, kalau dalam kaidah ini masuk semua, ya, masuk yang tadi disebutkan. Tetapi nanti ada hewan-hewan tertentu yang ada dalil khusus. Hewan-hewan tertentu, ini kaidah umum. Hewan yang memiliki taring dan hewan termasuk hewan buas yang memakan daging, ya, maka itu dilarang oleh Nabi untuk memakan dagingnya. Itu tadi diburu untuk makanan ternak. Ada orang yang buru itu untuk dan ada orang yang buru. Banyak monyet memang, cuma ada yang buru untuk makanan apanya, makanan ikannya. Kalaupun ada, ya, bisa jadi ini tidak ada nas yang melarangnya. Ya, tidak ada nas yang melarang, karena Nabi SAW melarang untuk memakan dagingnya. Melarang anha an akli kulli dhinabin minas siba. Ada kaidah sesuatu yang dilarang dimakan dilarang untuk dibunuh, ya, kecuali kalau membahayakan. Ya, lain halnya kalau membahayakan, itu membunuhnya karena membahayakan. Ya, membunuhnya karena membahayakan. Dan kaidah yang lain disebut oleh para ulama, hewan yang dilarang oleh Nabi membunuhnya haram dimakan. Ini kaidah juga. Ya, kalau tidak dilarang membunuh, berarti untuk apa dimakan? Memakannya harus dibunuh terlebih dahulu. Ya. Nah, ini Nabi SAW melarangnya dibunuh. Ya. Ini juga kaidah yang disebut oleh Fuqaha. Untuk masalah hewan-hewan yang diburu untuk manfaat yang lain, itu memang secara nas tidak ada larangan untuk memburunya, tetapi para fuqaha menyebutkan alasan tadi, ya, larangan memakannya, ya, dimasukkan ke, dikiaskan ke sana larangan untuk membunuhnya, ya, selama tidak dikhawatirkan membahayakan, karena di antara hewan yang punya taring ini juga tidak terlalu membahayakan manusia. Ya. Tidak ada yang di antara mereka yang tidak membahayakan manusia. Wallahu a'lam. Hadis yang kedua 4929 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Harmalatu bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibni Shihab an Abi Idris al-Khawlani أنه سمع أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكل كل ذي ناب من السباع. Hadisnya sama, ya, Nabi SAW melarang memakan setiap yang punya taring dari hewan buas. قال ابن شهاب ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز. Itu tadi kata beliau seperti ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. Saya tidak mendapatkan hadis ini kecuali kalau ketika sudah sampai di Syam. Syam itu sebutan untuk empat negara sekarang ini, Palestina, Yordania, Lebanon, Syria. Itu semuanya dahulu dinamakan dengan Syam. Jadi hadis ini terakhir didapatkan oleh Az-Zuhri. Seperti di sini dia mengatakan walam asma dzalika min ulama'ina bil Hijaz. Hadis ini saya tidak dapatkan dari ulama-ulama kami di Hijaz. Hijaz itu di Jazirah Arab sekarang ini, ya, di Mekah, Madinah, itu Hijaz. Ya. Hatta haddathani Abu Idris wa kana min fuqaha'il ahli Syam. Sampai hadis ini saya dapatkan dari guru saya, yaitu Abu Idris Al-Khawlani, dan dia adalah pakar fikihnya negeri Syam. Ya. Min fuqaha'i ahli Syam. Jadi hadis ini masyhur diriwayatkan oleh ulama-ulama di Syam. Ya, kan? Makanya ada dia sebagian hadis itu yang masyhurnya diriwayatkan oleh ulama-ulama di wilayah tertentu. Masyhur hadis ini di ulama-ulama di wilayah tertentu. Seperti hadis sekarang ini, itu masyhurnya di Syam. Ya. Kenapa? Karena di sana tempat berburu. Ya. Ya. Orang banyak berburu di sana. Sementara di Mekah Madinah mana orang yang bisa berburu? Tidak ada yang mesti diburu. Hewan-hewannya juga tidak terlalu banyak seperti yang di Syam. Di Syam banyak hutannya, banyak hewan-hewan buruannya. Makanya hadis ini tersebar luas di sana sebagai tuntunan. Dan tentu tidak terlalu menarik bagi orang-orang yang tidak ada yang berburu di sana. Tidak ada yang berburu. Ini mungkin di antara alasannya. Kenapa hadis ini masyhur di ulama Asy-Syam dan ini didapatkan oleh Az-Zuhri di Syam. Hadis berikutnya 4930. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Harun bin Sa'id Al-Aili qala haddatsana Ibn Wahb qala akhbarani Amrun yani Ibn Al-Harith anna Ibn Shihab haddathahu an Abi Idris Al-Khawlani. Itu Abu Idris yang tadi. Ya, Abu Idris Al-Khawlani min fuqaha'i ahli Syam. Ya. An Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa an akli kulli dhinabin minas sibaa. Bunyi hadisnya sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Nabi melarang memakan daging setiap yang memiliki taring dari hewan-hewan buas. 4931 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarana Malik bin Anas ya wa bin Abi Dzib wa Amr bin Al Harith wa Yunus bin Yazid wa ghairuhum ha wa haddatsani Muhammad bin Rafi' wa Abdu bin Humaidin عن عبد الرزاق عن معمر حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يوسف بن الماجشون حاء وحدثنا الحلواني وعبد بن هميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح kulluhum anil Zuhri bihadal isnadi mithla hadithi Yunus wa amrin kulluhum dhakaral akla illa salihan wa yusufa fa inna fi hadithihima naha an kulli dhinabin minas siba' atau minas sabu'. Ini luar biasa hadis yang sekarang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sangat banyak jalannya, dari jalan yang banyak, dari guru-guru yang banyak sekali. Yang pertama Abu Thahir, yang kedua Abu Thahir ini nanti berguru pula dengan beberapa orang guru, ya. Kemudian yang kedua Muhammad bin Rafi', ketiga Abdul bin Humaid, keempat Abdul Razzaq, kelima Yahya bin Yahya, ya. Keenam Al-Hulwani, kemudian ketujuh, ya, enam orang gurunya dengan sanad yang nanti bercabang-cabang. Ujungnya siapa? Az-Zuhri tadi, yang dia mengatakan saya terlambat mendapatkan hadis ini, yang saya dapatkan nanti saya dapatkan di Syam, ya, di Hijaz, dan bahkan di Hijaz itu dia sudah pakar, dan bahkan diminta oleh Khalid, oleh gubernur ketika itu, untuk membukukan hadis. Maka kata para ulama bahwa pembuku hadis pertama beliau ini Az-Zuhri, ya, yang mengumpulkan hadis pertama kali adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Tetapi hadis ini dia ditemukan kapan? Setelah sampai di Syam. Itulah Az-Zuhri. Dari Az-Zuhri nanti, dari Abu Tha'la, Zuhri tadi gurunya murid dari Abu Tha'laba, Abu Idris Al-Khawlani. Dari Abu Idris Al-Khawlani baru dari Abu Tha'laba Al-Khushani radhiyallahu ta'ala an. Semuanya hampir lafaznya sama. Naha Nabi SAW an akli, dari memakan hewan, setiap hewan yang memiliki taring dari hewan buas. Sementara sebagian lafaznya di sini tidak ada kata-kata melarang memakan, tetapi larangannya Nabi SAW melarang dari setiap hewan buas yang memiliki taring. Ya. Tidak ada pernyataannya melarang memakan. Berarti kalau kita ambil lafaz umum larangan dari setiap hewan yang memiliki taring, berarti memburunya tadi juga termasuk di dalamnya. Ya. Lafaz hadis naha an kulli dhinabin minas siba, Nabi melarang dari setiap yang memiliki taring dari hewan buas. Nah, bisa jadi karena ini bab atau kitab berburu, maka memburunya juga terlarang. Ya, memburunya juga terlarang, mengambil makna hadis yang umum ini. Walaupun sekian banyak riwayat yang nasnya adalah larangan memakan. Larangan memakan, ya. Dan hukum memburunya untuk manfaat yang lain tadi kita sudah jelaskan, kita tidak temukan secara tekstual larangan memburunya untuk kepentingan yang lain. Ya, tetapi para ulama memberikan kaidah tadi, apa yang dilarang memakannya dilarang untuk membunuhnya, ya, kecuali kalau membahayakan. Ya. Nah, sekarang ini diambil nas yang lain, yaitu keumuman hadis Nabi SAW melarang dari setiap hewan yang memiliki taring. Ya. Berarti kalau dia dalam kitab Said, kitab berburu, berarti melarang memburu. Ya. Ini hadis 4931. Setelahnya 4932 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Abdurrahman ya'ni bin Mahdi an Malikin an Ismail bin Abi Hakim an Abidah bin Sufyan an Abi Hurairah. Ini sudah berpindah ke hadis yang lain, ya. Yang awalnya sekian banyak hadis itu dari Abu Tha'laba Al-Khushani, sementara sekarang masuk ke hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu dhinabin minas siba' fa'akluhu haram. Setiap yang memiliki taring dari hewan buas, maka memakannya haram. Ya. Tegas dari nas hadis Abu Hurairah ini, kullu dhinabin minas siba'i fa'akluhu haram. Wahdi wahdathanihi Abu Tahir, kata Imam Muslim, qala akhbarana Ibnu Wahbin qala akhbarana Malik Ibnu Anas bihadzal isnadi mithlah. Ini sanad yang lain yang juga nanti diriwayatkan dari Abu Hurairah, bunyi hadisnya sama, kullu dhinabin minas siba'i fa akluhu haram. Kullu dhinabin minas siba'i fa akluhu haram, setiap yang memiliki taring dari hewan buas maka dagingnya haram dimakan, atau maka haram memakannya. Haram memakannya. Masih tersisa banyak hadis. 1, 2, 3, 4. 4 hadis ya. 4 hadis. Kita baca semuanya ya, karena mungkin maknanya sama. Hadis 4932. Kita beri nomor sampai terakhir. 4933. 4934. 4935 dan terakhir 4936. 4933 pada halaman 412. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ubaidullah bin Mu'ad al-Ambari qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah anil Hakam an Maimun bin Mihram an Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tadi hadis Abu Hurairah, sekarang hadis Abdullah bin Abbas. Qal naha Rasulullah sallam an kulli dhinabin min as-siba' wa an kulli dhi mikhlabin min at-tayr. Nah, ini hadis Ibnu Abbas ini sekarang ada tambahan bagian kedua dari bunyi bab. Ya. Sementara bagian kedua dari bunyi bab ini kita tidak temukan di hadis-hadis sebelumnya. Ya. Tentang masalah burung. Yang hadis-hadis yang Abu Tha'labah, hadis Abu Hurairah, itu semuanya Nabi melarang memakan hewan yang memiliki taring. Ya. Sementara bunyi babnya diharam memakan setiap binatang buas yang memiliki taring dan setiap burung yang memiliki cakar. Nah, sekarang baru hadisnya yang menjelaskan tentang bagian kedua bunyi bab. Ya. Hadis Abdullah bin Abbas, Nabi SAW melarang dari setiap hewan yang memiliki taring, hewan buas yang memiliki taring, kemudian dari setiap burung yang memiliki cakar, dhi mikhlabin. Ya. Dhi mikhlab. Burung yang memiliki cakar, maksudnya cakar yang tajam, cakar yang memangsa dia dengan cakar tersebut. Karena ada kalanya burung yang memangsa dengan paruhnya. Ya. Burung camar dengan apa? Paruh. Ya. Menangkap ikan dengan paruhnya. Ya. Nah, jadi yang sekarang ini dengan cakar, memangsa dengan cakarnya, ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Angkul lidi mikhlabin minat tayir. Ya. Mungkin masukkan beberapa jenis burung. Yang pertama burung elang ya. Ya, burung elang. Kemudian ada burung yang digunakan berburu oleh orang Arab. Dia tugasnya berburu tapi bukan untuk memakan, bukan untuk dimakan. Dia dimiliki untuk memburu. Kecepatannya luar biasa. Dikenal dengan bahasa Arabnya sakar. Ya, sakar. Apa itu? Burung kayak burung hantu itu, tapi apa namanya istilahnya? Nah, dia juga dengan cakarnya. Menangkapnya dengan cakar. Baik, ini bagian kedua, penjelasan untuk bagian kedua dari bunyi bab. Hadis setelahnya Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Hajjaj bin Sya'ir qala haddatsana Sahal ibnu Hammad qala haddatsana Syu'bah bi hadzal isnadi mithla. Ini sanadnya yang lain, sementara bunyi hadisnya sama dengan hadis Abdullah bin Abbas yang sebelumnya, yang isinya ada dua. Hewan yang punya taring dan hewan yang punya cakar. Burung yang punya cakar. 4935 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini imam mazhab. Dia seorang ulama hadis. Dan ya, wa haddatsana Ahmad bin Hanbal qala haddatsana Sulaiman dan Sulaiman bin Dawud qala haddatsana Abu Awanah qala haddatsana Al-Hakam wa Abu Bishr an Maimun ibn Mihran an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallama naha an kulli dhinabin minas siba' wa an kulli dhi mikhlabin minat tayr. Sama bunyi hadisnya dengan hadis 4933. Hadis terakhir 4936. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Husaim an Abi Bishrin ha wa haddatsana Ahmad bin Hanbal. Ya. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, Imam Ahmad, imam salah satu dari imam mazhab. Qala haddatsana Husaim qala Abu Bishrin akhbarana an Maimun ibn Mihran an Ibn Abbas qala naha ha wa haddatsani Abu Kamil al-Jahdari qala haddatsana Abu Awana an Abi Bishrin an Maimun ibn Mihran an Ibn Abbas qala naha Rasulullah SAW alaihi wasallam bi mithli hadis Syu'bah anil Hakam. Ini dengan sanad yang banyak, ada beberapa sanad, jalur sanad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Imam Muslim membawakan hadis yang tadi bahwa Nabi melarang dari memakan hewan yang memiliki, hewan buas yang memiliki taring, dan memakan burung yang memiliki cakar. Ya. Inilah hadis-hadis yang ada di bawah bab yang judulnya adalah diharamkan. Ya, diharamkan. Jadi kesimpulan Imam Nawawi di sini di bunyi bab ini, kata-kata diharamkan ini kan pendapat Imam Nawawi, dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Nah, sementara mazhab Maliki, mazhab Imam Malik, mereka tidak mengatakan haram. Ya, mereka mengatakan makruh. Mereka mengatakan makruh, dan mereka berdalil dengan ayat tadi, Al-An'am. Ya, di situ tidak disebutkan hewan yang punya taring, hewan buas yang punya taring, burung yang punya cakar, itu tidak disebutkan. Kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Nah, kemudian disebutkan illa maitatan, bangkai, audaman masfuhan, dan darah yang di hasil sembelihan, yang tumpah, yang mengalir, atau hewan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada babi di sana. Ya. Dan yang lain, hurrimat alaikumul maitah waddamu walahmal khinzir dalam surah Al-Maidah. Ya. Ini juga pokoknya mereka berpegang kepada ayat-ayat Al-Qur'an, sementara yang dalam sunnah mereka berbeda pendapat. Tetapi jumhur ulama mengatakan, termasuk mazhab Syafi'i, yang punya taring haram, yang punya cakar dari bangsa burung atau bangsa burung haram. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.